بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد القراءة عند الجميع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ada dua poin yang ditekankan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaitu dua hal yang menjadi kesombongan, sifat sombong yang ada pada seseorang, di mana Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan jazakallah tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang ada di dalam hatinya ukuran yang paling kecil dari sifat kesombongan. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan definisi sifat sombong itu adalah sikap yang salah terhadap kebenaran dan sikap yang keliru terhadap sesama. Terkait dengan sikap yang salah terhadap kebenaran, yaitu dia menolak kebenaran tersebut dan tidak mau menerimanya. Adapun kesombongan itu adalah sebagai bentuk perilaku yang salah terhadap sesama, merendahkan mereka, melecehkan mereka, menghinakan mereka, barakallahu fikum. Sebelum kita melangsungkan pembahasan syarah yang belum selesai, kita membaca hadis Al-Khalid wa Sab'un, hadis yang ke-73 terkait dengan sifat al-qana'ah. Sifat qana'ah adalah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Qala rahimahullahu ta'ala عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه Rawahu Muslim. Dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh telah beruntung, qad aflaha, sungguh telah beruntung satu, man aslama, orang yang Allah berikan taufik untuk berislam, ai beragama Islam. Yang kedua, Orang yang beruntung adalah waruziqa kafafa, diberikan rezeki yang mencukupi dia, dan dengan rezeki itu dia tidak meminta-minta kepada orang. Ruziqa kafafa, mencukupi. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Yang ketiga, sifat orang yang beruntung itu adalah Allahu 'azza wa jalla menganugerahkan sifat qana'ah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kita kembali menyelesaikan syarah yang telah lewat, masih dalam pembahasan Al-Kibr, kesombongan terhadap kebenaran. Sebuah nasihat yang beliau titipkan rahimahullah terhadap para penuntut ilmu. Kata beliau, fayajibu ala talibil ilmi, wajib atas para penuntut ilmu, wajib atas para penuntut ilmu, ayya'zima azman jaziman ala taqdimi qawlillahi wa qawli rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala kulli qawli kulli ahadin. Wajib baginya untuk memastikan sebagai prinsip. Apa itu? Mendahulukan ucapan Allah Azza wa Jalla dan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam atas ucapan siapapun juga. Wajib para penuntut ilmu menanamkan hal ini pada dirinya. Wa ayyakuna asluhu alladhi yarji'u ilayhi wa asasuhu alladhi yubna alayhi al-ihtida'a bihadyin nabi sallallahu alayhi wa sallam wal ijtihad fi ma'rifati muradihi wattiba'ahu fi dhalika zahiran wa batina. Kalau kita jadikan al-ihtida' sebagai khabar yakun, kalau kita jadikan sebagai isim yakun, wa ayyakuna aslahu alladhi yarji'u ilayhi wa asasahu alladhi yubna alayhi al-ihtida'u. Kata beliau, dan hendaklah yang menjadi prinsip dia kembali kepadanya dan dasar yang dia bangun atasnya. Apa itu? Berpetunjuk, ay mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, wal ijtihad, dan bersungguh-sungguh di dalam mengetahui maksud dari petunjuk tersebut dan mengikuti beliau dalam hal petunjuk itu, zahiran wa batina, baik lahiriah ataupun batiniah. Ini sebagai seorang penuntut ilmu harus membangun dasar dan prinsipnya, yaitu mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, zahiran wa batina, baik dalam bentuk lahiriahnya dan dalam bentuk batiniahnya. Allahu Akbar. Jadi ini barakallahu fikum pesan nasihat. Apa konsekuensinya demikian? Apa yang akan didapatkan? Beliau menjelaskan, famata wuffiqa fi hadzal amril jalil faqad wuffiqa lil khairi. Kapan saja dia diberikan taufik dalam permasalahan yang besar ini, ittiba'un Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kapan saja dia diberikan taufik terhadap perkara yang besar ini, maka sungguh dia telah diberikan taufik kepada al-khair, kebaikan. Kalau dia sudah melakukan demikian, bersungguh-sungguh untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, wasara khata'uhu ma'fuwan anhu, maka kesalahannya itu akan menjadi sesuatu yang dimaafkan. Kenapa? Li'anna qasdahul amma ittiba'u syar'i. Karena tujuan dia yang menyeluruh adalah mengikuti syariat. Fal khata'u ma'dzurun fihi. Kalau dia memang dasarnya adalah ittiba' asy-syara', mengikuti syariat, lalu kemudian tersalah dalam satu perkara, maka kesalahannya itu ma'dzurun fihi, akan bisa menjadi ma'dzur, dimaafkan. Tapi ingat, kata beliau, idza fu'ila mustata'uhu minal istidlal wal ijtihad fi ma'rifatil haqqi, ay idza fa'ala mustata'ahu minal istidlal wal ijtihad fi ma'rifatil haqqi. Namun syaratnya, apabila dia telah keluarkan segala kemampuannya, ya, kemudian dia berupaya untuk mencari dalil, dan dia bersungguh-sungguh untuk mengilmui kebenaran, orang yang seperti ini walaupun dia terjatuh dalam kesalahan, wa hadza huwal mutawadhi'u lil haqqi, orang yang seperti inilah yang dikatakan orang yang tawadhu di hadapan kebenaran. Allahu Akbar. Jadi barakallahu fikum, ini satu persoalan. Apabila seseorang sudah mendasari segala-galanya dengan ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran, namun tersalah dalam satu persoalan, maka barakallahu fikum, kalau persoalannya adalah kesungguh-sungguhannya di dalam ma'rifatul haqqi, dia keluarkan semuanya untuk mengikuti kebenaran, dan ketika dia menemukan dirinya salah, dia segera kembali kepada al-haq, maka kesalahannya itu menjadi ma'zur, sesuatu yang dimaafkan. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini adalah satu catatan yang sangat penting, bahwa siapapun yang namanya manusia berjalan di atas al-haq, bagaimanapun tinggi keistiqomahannya di atas al-haq, al-khata', kesalahan itu adalah sebuah sifat yang melekat pada diri barakallahu fikum manusia. Namun di sana akan menjadi jurang pemisah yang dalam. Apa itu? Yaitu, kesalahan itu terjadi karena mengikuti al-hawa. Beda kesalahan yang serupa karena mengikuti al-haq. Beda, barakallahu fikum. Seseorang yang memang dasarnya ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, kesalahan demi kesalahan, yaitu dibangun di atas hawa nafsu. Beda halnya dengan orang yang memang dasarnya adalah ittiba'ul haq. Maka barakallahu fikum, kesalahannya ada pintu untuk dimaafkan. Apalagi kalau kesalahan itu dia segera untuk kemudian mencabutnya, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sekarang ada orang yang kita tahu dasarnya adalah ittiba'ul haq, namun dia salah dalam satu persoalan. Dalil tentang kesalahannya wadih, jelas. Namun kok berat untuk dia kembali kepada al-haq? Barakallahu fikum. Nah, ini adalah sebuah tanda. Di saat seseorang berat untuk kembali kepada al-haq, berat baginya untuk kembali kepada al-haq, maka pada dirinya syai' minal kibr. Kalau tadi orang yang memang dasarnya mengikut al-hawa, sudah kibr. Tapi kalau ada orang yang ittiba'ul haq, yang kita kenali, yang kita ketahui, yang kita tahu barakallahu fikum kepribadiannya, ya, tapi suatu saat dan suatu ketika dia melanggar terkait dengan al-haq misalkan, lalu kemudian berat untuk kembali kepadanya, ya, berat untuk kembali barakallahu fikum kepada al-haq, maka inilah dia yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam, syai' ada sesuatu pada diri orang tersebut, minal kibr, dari sifat kesombongan. Kedua yang harus kita ketahui, bila kita menjumpai dan menemukan ada orang yang menolak kebenaran bersamaan dalilnya wadih, dalilnya jelas barakallahu fikum, kita mengetahui bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Kesalahan yang besar. Kalau kesalahan itu tidak segera untuk ditutupi, padahal satu persoalan loh ya, dia salah barakallahu fikum, lalu kemudian tidak segera rujuk kepada al-haq. Nah, kesalahan ini pasti akan melahirkan kesalahan yang baru. Jangan sampai kemudian kita kan kecil sekali kok dia melakukan kesalahan demikian. Jangan. Ini adalah kesalahan barakallahu fikum yang semestinya dia segera untuk kembali kepada al-haq. Kalau ada satu kesalahan yang dia tidak kembali kepada al-haq, maka akan beranak piana untuk dia menolak, menolak, menolak, dan menolak. Karena kemaksiatan itu, bila tidak segera ditutupi, akan melahirkan kemaksiatan yang keberikutnya. Ini satu. Yang kedua, barakallahu fikum, yang harus diketahui, agar jangan sampai kita menganggap sebuah kesalahan itu adalah kecil, ringan, barakallahu fikum. Yang kedua yang harus diketahui, kalau kemarin orang ini gampang untuk rujuk kepada al-haq, subhanallah, nasihatnya, bimbingannya, arahannya untuk kembali kepada al-haq, dan dia ketika diingatkan, dinasihatkan, betapa cepatnya dia rujuk kepada al-haq, dalam satu perjalanan hidup dan sebuah peristiwa, kok berat? Sudah jelas wadih dalilnya, hujahnya, kok berat baginya untuk kemudian kembali kepada al-haq? Ini tanda tanya yang besar. Ada apa? Karena tidak mungkin seseorang itu menolak kebenaran begitu saja dengan tanpa ada landasan dasar-dasarnya, sehingga sampai dia berubah 100%, 180 derajat dari sifat sebelumnya. Barakallahu fikum. Tidak mungkin. Itu mesti ada sesuatu yang menyebabkan dia menolak kebenaran untuk kembali kepada kebenaran. Inilah yang terkadang tidak pernah kita ketahui, barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh orang ini, apa yang disimpan dalam batinnya, apa yang dia maukan di dalam dakwah ini, kita tidak pernah tahu. Barakallahu fikum. Maka kita akan tahu di saat menolak kebenaran, oh, ini akibat. Ini adalah sebuah akibat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu hanya kebaikan. Yang kita lihat hanya kebagusan. Yang kita pahami adalah kelurusan. Barakallahu fikum. Namun kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam batinnya. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam irada, kemauan dan keinginannya. Barakallahu fikum. Maka inilah sebuah akibat. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, jikalau kita sudah menemukan orang yang bersifat demikian, berhati-hati. Berhati-hati, barakallahu fikum. Karena bila satu pintu itu merupakan kebenaran, dan dia tidak kemudian segera rujuk, akan melahirkan penolakan terhadap perkara yang keberikutnya, ditolak, sampai pun akan didudukkan oleh seorang alim besar. Kalau itu merupakan lahir dari kesalahan, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu sangat jarang dan sedikit. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Artinya sedikit sekali orang yang sudah mengerti kebenaran lalu kemudian melanggar dan berat untuk kembali kepadanya. Ya, artinya dalam menolak kebenaran setelah dia mengerti kebenaran, itu persoalannya sangat berat. Rahimani wa rahimakumullah. Untuk dia kembali kepada kebenaran dibanding dengan orang jahil yang salah dan keliru. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Beliau kemudian menyebutkan, wa ammal kibru alal khalqi wa huwa an-naw'u tsani fa huwa ghamtuhum wa ihtiqaruhum wa dhalika nashi'un an 'ujbil insan bi nafsihi wa ta'azzumihi 'alaihim. Fal'ujbu bin nafsi yahmilu 'ala takabburi 'ala al-khalqi wa ihtiqarihim wa istihza'i bihim wa tanqisihim bi qawlihi wa fi'lihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bihasab imri'in minash syarr ay yahqira akhahu al-muslim. Kata beliau, adapun yang kedua, sombong dari atau di hadapan makhluk. Ini adalah jenis yang kedua dari sifat sombong, yaitu meremehkan mereka dan merendahkan mereka. Sikap meremehkan dan mengentengkan orang lain, sikap meremehkan dan mengentengkan orang lain itu adalah nasyi. Nasyi itu tumbuh, muncul. Sifat ini dari ujbil insan binafsihi. Meremehkan orang lain, merendahkan dan menghinakan mereka, ini muncul dari sifat ujub seseorang pada dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Sikap meremehkan dan mengentengkan orang lain, kata beliau, itu dasarnya adalah ujub seseorang terhadap dirinya sendiri. Kedua, wa ta'azumihi alaihim, dan dia membesarkan dirinya atas mereka, saya. Wa ta'azumihi alaihim, dan dia membesarkan dirinya atas mereka. Maka ujub terhadap diri ini membawa kepada sifat sombong di hadapan makhluk. Mencela mereka, menghina mereka, meremehkan mereka, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Maka dari sini barakallahu fikum, siapapun yang senang mencela atau mencela saudaranya, merendahkan, menghinakan saudaranya, barakallahu fikum, maka ini adalah nasyik, muncul dari sifat ujubul insan binafsihi. Bagaimana kalau sekiranya menghinakan memang pelaku maksiat? Barakallahu fikum. Memandangnya dengan pandangan sebuah kerendahan. Pertama, kemaksiatan itu memang telah menjadikan seseorang itu rendah dan hina hidupnya. Rendah dan hina hidupnya. Dengan tanpa Anda merendahkannya saja dengan dosanya itu, dia telah merendahkan dirinya. Dia telah menghinakan dirinya barakallahu fikum dengan dosa dan kemaksiatan yang diperbuat itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Khawatirnya jika yang kita hinakan karena dosanya ini tabah, dia bertaubat kepada Allah. Apalagi kalau kita menghinakan dosa yang dia telah bertaubat, lebih jelek lagi. Merendahkan dan menghinakan seseorang dengan dosa yang dia telah taba minhu, bertaubat darinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an, lebih jelek lagi barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ketahuilah, meremehkan, mengentengkan, melecehkan, merendahkan orang lain itu muncul dari sifat ujub terhadap diri. Berarti ujub terhadap diri ini akan membawa dan menggiring kepada sikap sombong barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, cukup sebuah kejahatan pada diri seseorang, dia menghinakan saudaranya semuslim. Cukup. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum. Seseorang sebagai cukup, sebagai sebuah kejahatan pada diri seseorang di saat dia menghinakan saudaranya semuslim. Cukup. Disinilah letaknya. Di saat kita menjumpai dan menemukan ada seseorang yang merendahkan, mencela dan menghinakan saudaranya semuslim, ini perbuatan salah. Salahkan. Barakallahu fikum. Karena praktik ilmu ya begitu. Walaupun mungkin ustaz kita ketika kemudian melakukan hal ini, salahkan. Ini salah. Barakallahu fi. Kalau berikutnya dia bertaubat, alhamdulillah. Kalau dia kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Kan beda. Di saat dia menemukan ini kesalahan, tidak mau disalahkan. Dia coba tunggu apa. Ternyata berikutnya tobat. Yang melakukan celaan ini, baru sadar. Tobat. Loh, kemarin ketika dia mencela, mencerca, Anda tidak salahkan. Sekarang ketika dia bertaubat, Anda kemudian senang. Ini kan sudah keliru dalam pengamalan ilmu yang kita telah pelajari. Maka di saat kita menemukan sesuatu yang salah dalam pandangan agama, kita harus segera barakallahu fikum menyalahkan. Ini salah. Perbuatan ini salah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jangan sampai ketika kita disuruh praktek ilmunya menilai seseorang, ini salah, kita diam, Ya, kita berlagak seolah-olah tidak mau tahu. Barakallahu fikum. Nanti setelah itu tobat. Oh, tobat dari kesalahannya. Misalkan baru, wah ini yang diangkat-angkat, dia kan sudah bertobat kemarin. Anda kenapa tidak mau menyalahkannya? Kenapa Anda tidak mengatakan salah? Padahal itu adalah praktik dari ilmu. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu disinilah letaknya. Untuk kita berjalan di atas bimbingan ilmu, menilai setiap ya ucapan dan perbuatan dengan ilmu yang kita telah pelajari. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan cukup sebagai sebuah kejahatan pada diri seseorang dia mencela saudaranya semuslim. Walamma qala hadzal rajul inna ar-rajula yuhibbu ay yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan wa khashiya ay yakuna hadza min al-kibr alladhi jaa'a fihi al-wa'idu bayyana lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna hadza laysa min al-kibri idza kana sahibuhu munqadan lil-haqqi mutawadhi'an lil-khalqi wa annahu min al-jamal alladhi yuhibbuhu Allah fa innahu ta'ala jamilun fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi yuhibbul jamalul zahiriyya wal jamalil batiniyya. Kata beliau, tatkala seseorang berkata, seseorang, bagaimana ya Rasulullah kalau seseorang senang pakaiannya bagus, sendalnya juga bagus. Dia khawatir kalau ini termasuk dalam sifat sombong. Allah yahdikum. Termasuk dalam sifat sombong yang datang ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ini bukan dari sifat sombong. Apabila yang memakai pakaian yang bagus, yang memakai sendal yang bagus, tunduk kepada kebenaran, merendah diri di hadapan makhluk, karena ini adalah keindahan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah indah dalam zatnya, Allah indah pada namanya, Allah indah dalam sifatnya, Allah indah pada perbuatan-perbuatannya. Yuhibbul jamal al-zahiri, Allah mencintai keindahan dalam lahiriah, dan Allah juga mencintai keindahan dalam al-batini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi barakallahu fikum, bisyarat orang yang memperindah lahiriah ini munqadan lilhaqi, merendah diri di hadapan kebenaran, tunduk patuh dan di hadapan kebenaran, dan tawadu di hadapan al-khalq. Faljamalul zahir, contoh keindahan lahiriah, kan nadhafati fil jasad, ya, bersih dalam jasmani, wal malbas pada pakaian, wal maskan dan tempat tinggal, watawabi'a dhalik, dan yang seberikutnya atau yang semisalnya. Wal jamalul batin, adapun keindahan yang bersifat batin adalah at-tajammulu bima'alil akhlaqi wa mahasiniha, memperindah diri dengan akhlak-akhlak yang tinggi dan akhlak yang bagus. Barakallahu fikum. Jadi kedua-duanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat engkau memperindah diri dengan pakaian segala-galanya, rambut, kemudian berpenampilan, bolehlah. Tetapi ingat, Anda dituntut untuk kemudian berakhlak dengan akhlak seperti Anda merapikan pakaiannya. Ya, tutur katanya, barakallahu fikum, hubungan dengan Allah Azza wa Jalla terus dijaga dan dilindungi. Walihada kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsani al-a'mali wal akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'al a'mali wal akhlaqi la yasrifu anni sayyi'aha illa anta wallahu ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, tunjukilah kami kepada amal dan akhlak-akhlak yang paling bagus, karena tidak ada yang akan menunjuki kepada kebagusannya, kebagusan amal dan kebagusan akhlak, kecuali engkau, dan palingkanlah dariku akhlak-akhlak dan amalan-amalan yang jelek, amalan dan akhlak-akhlak yang jelek, dan tidak ada yang memalingkannya dariku dari kejelekan tersebut, kejelekan amal dan kejelekan akhlak, illa anta, kecuali engkau. Ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi adalah terbaik manusia akhlaknya, dan Allah telah jadikan beliau sebagai teladan terhadap umatnya. Namun doanya demikian. Berarti kebutuhan kita terhadap doa ini lebih, lebih, dan lebih. Ya Allah, tunjukilah kami kepada amal dan akhlak yang baik, karena tidak ada yang menunjuki kepada kebaikannya kecuali engkau. Palingkan diriku dari kejelekan amal dan akhlak, dan tidak ada yang memalingkan dariku kejelekan itu kecuali engkau. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.